Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya. An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.